بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. Kita masuk pada pembahasan bab berikutnya dari kitab Zakah. Pada bab kali ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa masail, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sedekah, dimasukkan dalam bab ini. Panjang sebelum membawakan hadis ini, kita bahas satu persatu. Qala rahimahullah: la sadaqata illa an dhahri ghina. Ini masalah yang pertama. Tidak ada sedekah kecuali seseorang yang memiliki kecukupan. Tayyib. Ini masalah pertama ya, ya. La sadaqata illa an dhahri ghina. Tidak ada sedekah kecuali dari punggung kecukupan. Artinya tidak ada sedekah kecuali yang memiliki kecukupan harta. Tayyib. Yang namanya harta, al-mal, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah umdatun. Yang kedua ialah fadlatun. Yang pertama, harta itu yang pertama namanya umdah. Umdah itu adalah harta pokok. Harta pokok. Dhabitnya, ketentuannya, kaidahnya ialah harta benda yang dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya dia. Kebutuhan primernya. Dari mulai sandang, kemudian pangan, kemudian papan. Pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya. Harta itu ada yang umdah, pokok kehidupan dia. Batasannya adalah harta yang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pokoknya, kepentingan-kepentingan primernya. Ini tidak ada kewajiban sedekah atau tidak ada sedekah padanya. Nah, perlu dipahami warahmatullahi wabarakatuh, kebutuhan primer seseorang kembali kepada daerahnya masing-masing. Hajatu kulli insanin bihasabi baldatih atau qaryatih. Hajat seorang insan itu tergantung kondisi daerahnya. Sehingga yakhtalif bikhtilafil buldan wal qura. Hajat seseorang insan itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan negaranya masing-masing, daerahnya masing-masing. Terkabar insyaallah ya. Ada daerah dengan ekonomi yang rendah. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok di daerah itu cukup rendah. Sementara daerah yang lain termasuk ekonomi tinggi. Maka hajat atau kebutuhan primer di daerah itu menyesuaikan keadaannya. Barakallah. Difahami kan ya? Di desa kita, di desa kita, satu orang untuk kebutuhan primernya terkait dengan makan minumnya dan kesehariannya, satu orang cukup 500.000. Cukup atau lebih ya? Cukup ya? Pres ya? Nah. Di daerah yang lain, di tempat yang lain, 500.000 itu hanya untuk makan saja. Kebutuhan yang lain belum terpenuhi, sabunnya, cuci bajunya dan segala macamnya belum. Satu orang itu mungkin 1 juta, 1,5 juta. Maka kebutuhan primer hajat itu kembali kepada masing-masing daerah. Di sebuah tempat, barakallahu fikum, daerahnya dingin, tidak memerlukan yang namanya kipas angin. Sudah sangat dingin. Di daerah itu kebutuhan pokoknya adalah yang bisa menghangatkan udara, perapian. Betul? Maka perapian, alat perapian untuk menghangatkan suasana itu kebutuhan pokoknya mereka. Yang kalau seandainya ditaruh di daerah-daerah yang normal atau daerah yang panas, itu pemborosan. Bukan kebutuhan primer. Di daerah yang lain, daerah yang tidak dingin, tapi juga tidak terlalu panas, cukup dengan yang namanya kipas angin. Tidak pakai kipas angin, agak terasa panas. Kipas angin bagi dia kebutuhan yang primer. Bagi orang-orang yang di daerah dingin, pemborosan beli kipas angin itu. Di tempat yang lainnya lagi sangat panas. Di tempat ini warahmatullahi wabarakatuh wajib pakai AC. Kalau nggak pakai AC, wah bisa dipanggang dia hidup-hidup saking panasnya. Maka AC, pendingin-pendingin dan segala macam itu kebutuhan pokok bagi dia. Yang kalau seandainya dipakai untuk daerah yang normal tadi itu, ini kebutuhan orang kaya ini, orang yang sangat berkemampuan. Jadi hajatu kulli insan bihasabi hali baldatih fatakhtalif biikhtilafil buldan. Hajat seorang insan itu tergantung kondisi tempat dia tinggal, maka berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing. Intinya harta benda yang merupakan umdah, yang merupakan harta pokok kehidupan dia sehari-hari, tidak ada sedekah padanya. Yang kedua namanya fadlah. Fadlah itu maknanya harta sisa. Dhabitnya adalah, kaidahnya adalah ma zada ala qadril hajah. Harta benda yang melebihi kadar hajat. Harta benda yang melebihi kadar hajat. Ketika kebutuhan pokok itu terpenuhi, Anda memiliki sisa harta, itu namanya fadlah. Ada kalanya sisanya enggak terlalu banyak, ada kalanya banyak, tergantung sisanya masing-masing. Inilah yang terdapat anjuran sedekah padanya. Itulah yang namanya ghina, kecukupan. Yang padanya ada syariat bersedekah. La sadaqata illa an dhahri ghina. Tidak ada sedekah kecuali dari kecukupan. Baik. Ini masalah pertama yang diangkat oleh beliau. Tayyib, kalimat la sadaqata itu menafikan keabsahan atau menafikan kesempurnaan? Kalau menafikan keabsahan dimaknakan tidak sah sedekah kecuali dari kecukupan. Berarti kalau ada orang yang sedekah dalam keadaan kebutuhan primernya belum terpenuhi, tidak sah sedekah. Itu kalau nafiyus sihah. Kalau nafiyul kamal, ai la sadaqata afdal. Tidak ada sedekah yang lebih afdal melainkan sedekah ketika ada kecukupan. Yang mana ya? Pertama atau yang kedua? Jawabannya yang kedua. Jadi makna kalimat ini la sadaqata illa an dhahri ghina ay la sadaqata afdal atau la sadaqata khair. Tidak ada sedekah yang lebih afdal, tidak ada sedekah yang lebih baik kecuali dari kecukupan. Artinya ketika dia belum memiliki harta lebih tetapi dia tetap bersedekah, itu diperbolehkan dengan ketentuan, akan dibawakan nanti insyaallah. Masalah berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa man tasaddaqa wa huwa muhtaj aw ahluhu muhtaj aw alayhi daynun fad-daynu ahaqqu an yuqda min as-sadaqati wal-'itqi wal-hibah. Kata beliau, wa man tasaddaqa wa huwa muhtaj, barang siapa yang bersedekah dalam keadaan dia sangat memerlukan, au ahluhu muhtaj, atau orang yang sedekah padahal keluarganya sangat memerlukan, au alaihi dainun, atau seseorang yang sedekah padahal dia masih punya hutang, fadainu wa haqqu ayyuqta, maka hutang piutang itu lebih didahulukan, lebih berhak untuk ditunaikan, lebih berhak ditunaikan minas sadaqah, daripada kita bersedekah, wal itqi, daripada kita membebaskan budak, wal hibati, daripada kita menghibahkan harta kita. Ini masalah yang kedua, barakallahu fikum. Pada masalah kedua ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan tiga permasalahan, tiga surah. Yang pertama adalah man tasaddaqa wa huwa muhtaj, seseorang yang bersedekah padahal dia masih memerlukan, masih butuh, masih perlu untuk hajatnya pribadi. Di sini ada dua keadaan. Huna halatan. Ada dua keadaan. Yang pertama, min haitsul afdaliyah. Dari sisi keafdalan, keutamaan. Di sini dia ayuqaddima hajata nafsihi minas sadaqah. Dalam kondisi ini terkait dengan bab keafdalan, mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal dia mengedepankan hajat pribadi daripada sedekah. Itu makna la sadaqata illa an dhahri ghina. La sadaqata illa min fadlah. Tidak ada sedekah kecuali dari harta sisa. Di sini yang lebih afdal bagi dia lebih mengedepankan hajatnya secara pribadi daripada sedekah. Faham saya? Ada orang penghasilan dia dalam satu bulan 1 juta. Untuk kepentingan dia, anak istrinya, kebutuhan sehari-harinya dalam sebulan 1.250.000. Minus atau plus? Minus, kurang dia. Di sini dikatakan huwa muhtajun. Dia orang yang muhtaj, yang sangat memerlukan, yang sangat kurang. Hartanya hanya umdah, harta pokok itu pun kurang. Tidak ada harta fadlah, enggak ada harta sisa. lebih afdal mana? Sedekah ataukah untuk memenuhi kebutuhan pribadi? Jawabannya lebih afdal untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ya, dalam kondisi semacam itu yang lebih afdal dia memenuhi keadaan atau kepentingan pribadinya dibandingkan dengan sedekah atau yang lainnya. Ini min babil afdaliyah. Al-hala tsaniyah min haitsul jawaz. Keadaan yang kedua ditinjau dari sisi kebolehan. Orang yang perlu, orang yang butuh sedekah, boleh atau enggak boleh? Kalau menambahkan afdal mana? Jawabannya mendahulukan pribadinya. Sekarang ini, boleh atau enggak boleh? Jawabannya adalah al-jawazu bi syarat. Jawabannya diperbolehkan dengan persyaratan. Persyaratannya ialah dia dikenal dengan kesabarannya. Ayyakuna ma'rufan bis-sabr. Ayyakuna ma'rufan bis-sabr wa tawakkuli 'ala Allah. Dia diperbolehkan mendahulukan sedekah dengan syarat dia adalah orang yang dikenal dengan kesabarannya, dengan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal itsar, inilah yang disebut dengan itsar. Lebih mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan hajat pribadi. Ini kalau orang yang sabar, orang yang tawakal, tidak berkeluh kesah, ini sangat afdal, sangat besar keutamaan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Difahami insyaallah ya. Bicara afdal, dahulukan hal pribadi. Bicara boleh, boleh. Tapi dengan syarat, dia harus orang yang dikenal sabarnya dan tawakal. Gambaran berikutnya, keadaan kedua yang disebutkan di sini oleh Al-Bukhari ialah wa man tasaddaqa wa ahluhu muhtaj. Seseorang yang bersedekah padahal keluarganya masih memerlukan, masih butuh. Barakallahu fiik. Ini sama dengan dua keadaan di atas. Min haitsul afdaliyah, ditinjau dari sisi keafdalan, yang lebih afdal dia mendahulukan hajat keluarganya. Dia lebih afdal mendahulukan hajat keluarganya. Ditinjau dari sisi boleh atau tidak bolehnya dengan ketentuan tadi. Boleh dengan persyaratan dia orang yang ma'ruf dengan tawakalnya, ma'ruf dengan sabarnya, dan adabnya ya, dan keluarganya pun juga siap. Paham ya? Sebab berkaitan dengan keluarga sekarang, bukan terkait dengan dia pribadi, terkait dengan keluarganya. Dia masya Allah tawakalnya tinggi, sabarnya luar biasa, tapi istrinya, anak-anaknya gak bisa sabar, berkeluh kesah, dengan kondisi yang ada, dalam keadaan sudah gak mampu, artinya kebutuhan pokok aja kurang, kok kemudian bapak mereka sedekah mengurangi jatah nafkah mereka, komplain. Istrinya ngamuk-ngamuk, anaknya juga ngamuk-ngamuk, baik terjadi keributan rumah tangga, bahteranya sudah mulai goncang, sudah mulai jebol mau karam gara-gara masalah ini. Adalah ya juz. Ya harus mendahulukan keluarganya. Maka persyaratannya ditambah lagi ya. Di samping barakallahu fikum, dia orang yang dikenal dengan tawakal dan sabarnya, ditambahi lagi keluarganya pun juga demikian. Keluarganya juga orang yang sangat dikenal dengan tawakalnya dan sabarnya, siap untuk itu. Nama ya. Ini akan disebutkan nanti pada pembahasan berikutnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Keadaan yang ketiga atau masalah ketiga yang beliau sebutkan di sini adalah man tasaddaqa wa alaihi dainun. Seseorang yang bersedekah dalam keadaan dia masih punya tanggungan hutang. Orang yang bersedekah dan dia masih memiliki tanggungan hutang. Boleh apa enggak boleh, Mas? Jawabannya sama dengan keadaan di atas. Min haitsul afdaliyah, ditinjau dari sisi keafdalan, barakallahu fikum, dia lebih afdal menunaikan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Itu maknanya ucapan Al-Bukhari, fad-dainu ahqqu ayyuqda. Fad-dainu ahqqu ayyuqda min as-sadaqati wal-'itqi wal-hibah. Hutangnya lebih layak dia tunaikan terlebih dahulu daripada sedekah, daripada hibah ataupun yang lainnya. Tayyib, lebih ditekankan lagi, lebih wajib lagi menunaikan utang-utangnya ketika pihak yang dihutangi menuntut. Tayyib dong, menuntut supaya segera dibayar utang-utang dia. Maka wajib bagi yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya. Jangan mikir sedekah, jangan mikir hibah, jangan mikir yang lain. Pikirkan utangnya lunas. Jadi bicara afdal, tunaikan hutang. Lebih ditekankan lagi, bahkan wajib dia mendahulukan hutang ketika pihak yang dihutangi menuntut pembayaran pelunasan. Barakallahu fikum. Kalau sudah dituntut oleh orang yang menghutangi, tidak boleh bagi dia sedekah sudah. Hah? Barakallahu fikum. Kalau dia masih ngotot juga bersedekah, maka dia dituntut untuk mencari harta yang lain, mengusahakan harta yang lain yang halal menutupi utang-utangnya. Tidak ada alasan bagi dia mengelak membayar hutang alasan sedekah. Jatuh tempo ditarik, tagih, mana bayarnya? Oh maaf ya, saya pakai sedekah. Tidak bisa. Itu bukan alasan, dia harus segera membayar. Tayyib, ditinjau dari sisi al-jawaz, kebolehan. Boleh atau tidak boleh? Hah? Boleh apa tidak boleh? Orang yang masih punya utang kok bersedekah, boleh apa enggak boleh? Jawabannya boleh. Apa syaratnya? Nah, boleh. Apa syaratnya? Syaratnya ialah orang yang dia hutangi mengizinkan. Al-idhnu minal madin. Mendapatkan izin dari orang yang menghutangi. Baik izin langsung tertulis atau diucapkan langsung, atau dari sisi kebiasaan dan pengalaman diketahui dia mengizinkan. Di antara tanda-tanda dan bukti-bukti dia mengizinkan ialah dia memberi kelonggaran dalam melunasi hutang. Sudah, antum pakai dulu, gampang urusan bayarnya, sebisanya antum. Ditanda kalau dia memberi kelonggarannya. Paham ya? Boleh. Dia boleh bersedekah walaupun punya hutang. Ketentuannya izin dari yang menghutangi. Izinnya bisa langsung, nasan langsung menyatakan demikian, atau kitabatan tertulis resmi, atau dari kebiasaan selama ini sama dia. Mendapatkan izin dari orang yang dia hutang. Barakallah. Difahami ya, Pak ya. Itu rincian yang ada dari masalah ini. Masalah yang setelahnya lebih gampang insyaallah, sebab dibangun di atas pembahasan tadi. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa raddun alaih. Kata-kata wa huwa di sini as-sadaqatu, as-sadaqatu man alaihi dainun. Sedekahnya orang yang masih punya utang. Dikatakan di sini wa huwa raddun alaih. Maka sedekahnya itu dikembalikan kepadanya, ditolak kembali kepadanya. Tayyib, kalimat wa huwa raddun alaih, orang yang punya hutang kok sedekah disuruh mengembalikan sedekahnya. Ini barakallahu fikum pada beberapa keadaan ya dinyatakan sedekahnya tidak sah, sedekahnya harus ditarik kembali. Ini dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kaunuhu mahjuran alaih. Kaunuhu mahjuran alaih. Yang pertama, posisi dia adalah orang yang sedang disita hartanya. Namanya mahjur alaih. Orang yang disita hartanya. Yang menyita siapa? Hakim, sang qadhi. Hartanya lagi disita. Jadi dia ini punya utang ya. Dia punya utang yang menumpuk yang begitu banyak. Dia dililit, dijerat, terjerat oleh banyak utang. Sampai diputuskan oleh sang hakim, sang qadhi, dengan keputusan hijr. Hadza mahjur alaih. Ini orang yang disita hartanya. Dalam kondisi yang semacam itu, tidak sah dia tabarru', memberi sesuatu cuma-cuma. Mau hadiah, tidak sah. Hibah, tidak sah. Sodakoh, tidak sah. Bebaskan budak, tidak sah. Wakof, tidak sah. Semua yang terkait dengan tabarru'at, pemberian tanpa, pemberian cuma-cuma, itu tidak sah. Harus ditarik kembali pemberiannya. Kenapa? Dikarenakan posisinya sudah mahjur alaih, disita. Dia disita, tahu-tahu dari 10 rumah yang disita itu, satu rumahnya dikasihkan sama istrinya, dikasihkan sama anaknya, dikasihkan sama ustadznya, dikasihkan sama sahibnya. Adalah ya jus. Tidak sah. Tarik kembali. Yang narik siapa ya? Siapa yang menariknya? Sang hakim, sang qadhi berhak untuk menariknya. Tahu-tahu dia mewakafkan tanah yang disita itu, wakaf untuk al-bayyinah. Tidak sah. Tarik. Bahkan. Paham ikhwan? Jadi man tasaddaqa wa alaihi dainun rudda alaihi maluh. Orang yang bersedekah dalam keadaan dia punya hutang, dikembalikan lagi hartanya. Tidak sah sedekahnya idza kana mahjuran alaihi. Kalau dia orang yang sedang disita hartanya. Paham? Dipahami ikhwan, ini penting sekali. Dipahami baik-baik. Ini disebutkan sama Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya, menukil dari para fuqaha. Keadaan yang kedua adalah ketika dia sedang dikejar, dituntut pembayaran hutang oleh orang-orang yang menghutanginya. Idza talabahu al-madinun lisadati dainih. Ketika orang-orang yang menghutangi dia madi medain al-muhim, orang-orang yang menghutangi dia atau dibahasakan ghurama'uhu, orang-orang yang menghutangi dia, mencari dia, menuntut dia, untuk segera membayar, melunasi utang-utangnya. Jadi yang punya, yang memberi utangan ya kan, sudah enggak lagi, enggak ada lagi memaafkan dia. Sudah enggak lagi memaafkan dia, sudah. Enggak dikasih tangguhan waktu lagi, sudah. Dikejar. Cari mana orangnya ini. Kabur, dikejar. Sampai dapat. Dalam kondisi yang demikian enggak boleh bagi dia untuk bersedekah atau hibah atau pemberian atau wakaf, misalnya namanya tabarruat adalah yajuz. Kalau dia memberi, tarik kembali. Sebab ketika itu hartanya milik al-ghurama, hartanya milik orang-orang yang menghutangi dia, barakallahu. Ini namanya kan syibul hijr. Semi-semi penyitaan. Mirip kayak penyitaan harta. Bedanya kalau yang pertama resmi sang qadhi, yang ini tuntutan dari orang-orang yang menghutangi dia, barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Setelah membawakan masail-masail di atas, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan argumentasinya. Qala rahimahullah, laisa lahu ay yutlifa amwalan nas, tidak diperbolehkan bagi dia untuk membinasakan hartanya orang lain. Itlaf, membinasakan, menghabiskan hartanya orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi, barang siapa yang mengambil harta-harta orang lain, hartanya manusia, yuridu itlafaha, dia sudah berniat untuk membinasakan, menghancurkan hartanya orang lain tadi, atlafahullah, maka Allah akan binasakan dia, Allah akan hancurkan dia. Ini hadis nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ya ikhwan, argumentasi beliau terkait dengan masalah lebih afdal mendahulukan hajat pribadi, lebih afdal mendahulukan hajatnya kaum keluarganya dia, dan terkhusus lebih afdal, ini pembahasannya lebih penting, yang lebih inti lagi, lebih afdal membayar hutang-hutangnya dia daripada dia bersedekah. Sebab dikarenakan dia masih sangat muhtaj, sangat memerlukan harta. Harta itu miliknya orang lain. Ini miliknya anaknya, miliknya istrinya, itu miliknya orang yang dia hutangi. Ketika dia gunakan untuk perkara yang lain, maka dia sama seperti membinasakannya, seperti menghancurkannya. Tasarrufuhu malal ghair ka'itlafi. Tindakan dia yang mempergunakan harta orang lain, padahal itu sangat dinanti oleh sang pemiliknya, dia gunakan, maka sama seperti membinasakannya. Fala yajuz, maka tidak boleh. Ini argumentasi terkait dengan al-halatul ula, kondisi yang afdal tadi. Belum mengatakan setelah itu. Illa an yakuna ma'rufan bis-sabr. Kecuali kalau dia orang yang dikenal kesabarannya. Tayyib. Kata beliau, illa an yakuna ma'rufan bis-sabr. Kecuali kalau dia orang yang ma'ruf dengan kesabarannya. Fayu'thiru ala nafsihi, maka dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Walau kana bihi khasasah, walaupun pada dia ada hajat yang sangat. Yang ini dalam keadaan yang kedua ya, pembahasan masalah jawaz. Boleh, terutama pada poin pertama dan kedua, orang yang sedekah dan dia masih membutuhkan, atau dia sedekah dalam keadaan keluarganya masih membutuhkan. Boleh, tapi dengan syarat dia orang yang ma'ruf dengan kesabarannya. Sabar dia, sehingga dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya, walaupun dirinya ada hajat yang sangat. Hadhi halatul jawaz fi syartih. Beliau berhujjah ke fi'li Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu hina tasaddaqa bimalih, seperti perbuatan sahabat yang mulia, perbuatannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika beliau bersedekah dengan semua hartanya. Ini kisah disebutkan dalam hadis inda Abi Dawud wa ghairihi min hadithi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Kisah Abu Bakar As-Siddiq ini dikisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu kali memerintahkan kami bersedekah, menganjurkan kami bersedekah. Kata sahabat Umar, kebetulan kala itu aku mendapatkan harta yang cukup banyak. Maka sahabat Umar mengatakan, hari ini aku akan bisa mendahului dan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Hari ini aku akan bersedekah dengan separuh hartaku. Dibawalah separuh harta tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini untuk sedekatun fi sabilillah. Kata Rasul, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, syatroha, saya kasih mereka separuhnya lagi. Tidak lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fatasaddaqa bi jami'i malih, sedekah dengan semua harta yang dia miliki. Harta ini hartawi, bukan yang terkait dengan sandang papan ya Pak. Harta benda uangnya dia. Ini untuk sedekahun fi sabilillah. Kata Rasulullah, engkau tinggalkan apa untuk keluarganya kamu? Kata Abu Bakar Siddiq, taraktu lahumullah wa rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tak, katanya sahabat Umar, sungguh demi Allah, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar Siddiq. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, menukil dari pendapatnya jumhur. Dinukil sama Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Qala al-jumhur, qala At-Tabari wa ghairuhu, qala al-jumhur, man tasaddaqa bimalihi kullihi. Man tasaddaqa bimalihi kullihi fi sihhati badanin wa aqlih haitsu la dayna alayh wa kana saburan 'ala al-idaqah wa la 'iyala lahu aw lahu 'iyalun yasbiruna aidan fahuwa jaiz fa in faqada shay'un min hadhihi syuruq karih atau kurih. Jumhur ulama berpendapat, seseorang yang bersedekah dengan semua hartanya dalam keadaan badannya sehat, dalam keadaan akalnya waras, dalam keadaan tidak punya utang. Ini ketentuan yang pertama, tidak punya utang. Yang kedua, dia sangat sabar dengan kondisi yang sempit. Tidak ada keluarga. Yang ketiga, atau dia punya keluarga tapi juga sabar. Maka ini jaiz, diperbolehkan sedekah dengan semua harta. Tapi barang siapa yang hilang satu saja dari persyaratan di atas, maka hukumnya makruh. Sebagian berpendapat bukan semata-mata makruh, tapi mardud, tertolak sedekah. Gitu ya. Boleh dengan syarat dia orangnya tidak punya utang, itu jelas nggak ada sangkut pautan dengan utangnya orang lain. Sabar, tidak punya keluarga atau punya keluarga tapi juga siap dan mereka juga sabar, maka boleh. Ini kondisi kedua tadi yang saya sebutkan, al-jawaz ma'asyarat. Ketika untuk kepentingan pribadi, maka satu syaratnya dia harus sabar. Kalau terkait dengan hajat keluarganya, dia hanya sabar, dia tawakal, keluarga juga harus sabar. Siap sabar, siap tawakal. Ini ya. Adapun terkait dengan orang yang dia hutangi, babnya berbeda. Harus ada izin dari orang yang menghutangi dia. Hadza wadhih. Paham ya? Jadi dari keterangan Al-Imam Al-Bukhari sudah saya simpulkan dengan poin-poin tadi yang di atas yang lebih memudahkan pemahaman antum insyaallah taala. Qala rahimahullah, argumentasi yang kedua yang menunjukkan bolehnya selain tindakannya Abu Bakar Siddiq, qala wa kadzalika atharul ansaru al muhajirin. Begitu pula hujahnya adalah tindakan sahabat Ansar yang lebih mengutamakan sahabat Muhajirin daripada diri mereka sendiri, yang diabadikan dalam surat Al-Hasyr terkait dengan keutamaan para sahabat Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka di antara keutamaannya dan di antara sifatnya, mereka lebih mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, yaitu Muhajirin, walaupun mereka juga sangat-sangat memiliki hajat yang mendesak. Ini mahmulun ala annahum sabirun. Di bawah pada pengertian, mereka adalah orang yang betul-betul sabar, tawakal, berbagi dengan orang-orang Muhajirin. Maka boleh. Bahkan kalau dia bisa sabar, itu lebih afdal. Sebab masuk dalam amalan ithar. Tau ithar, lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Sebelum antum jauh-jauh memandang, tak kasih tambahan keterangan terkait dengan masalah ithar. Al-itharu fil umuri duniawiyah marhubun fihi. والإثار في الأمور الدينية الأخروية مرهوب عنه. الإثار في الأمور الدنيوية مرهوب فيه. إثار lebih mengutamakan, lebih mendahulukan orang lain dalam urusan-urusan keduniaan, itu sangat dianjurkan, sangat dicintai. Terkait dengan masalah harta, kedudukan, pangkat dan segala macamnya, makanan, minuman, ila akhirnya. Wal itharu fil umuri diniyah wal ukhrawiyah marhubun an. Tetapi lebih mengutamakan, lebih mendahulukan orang lain dalam bab agama, dalam perkara akhirat, dibenci. Nama ya, ini fil jumlah kaidah umum secara global barakallahu fikum terkait dengan masalah ithar. Yang dibahas sekarang apa ya, Pak? Ithar yang pertama, al-ithar fil umur duniawiyah, mendahulukan orang lain dalam urusan duniawi. Labas, ada ithar. Dengan persyaratan yang disebutkan tadi. Qala rahimahullah, masalah yang lain. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. Ini bisa masalah yang lain, bisa pula argumentasi yang lain yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari. Wa nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'an idha'atil mal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Jelas dalam hadisnya, ikhwan. Maka kata Imam Bukhari, falaisa lahu ayyudayya amwalan nasi bi'illati shadaqah. Hadza wadhih. Maka tidak diperbolehkan bagi dia menyia-nyiakan harta orang lain dengan alasan shadaqah. Ini bisa dipakai terkait dengan bab utang tadi. Orang yang shadaqah masih punya hutang, afdalnya bayar hutang. Tidak boleh dia menyia-nyiakan hartanya orang lain dengan alasan shadaqah. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Babnya afdaliyah. Qala wa qala Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Ka'b ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qultu, saya katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya termasuk bagian dari taubatku. Beliau termasuk yang enggak ikut perang Tabuk tanpa uzur, yang turun ayat di At-Taubah yang menjelaskan mereka bukan munafik, diterima taubatnya oleh Allah azza wajalla. Setelah ada turun ayat yang menerima taubatnya, maka Ka'ab bin Malik mengatakan seperti ini. Bukti jujurnya taubatnya. Ya Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya termasuk taubat, an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melepaskan diri dari semua hartaku ini sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Nanti antara sebab tidak ikut perang Tabuk harta bendanya ya. Maka sebagai bentuk taubatnya, sudah ya Rasulullah, semua harta bendaku ini aku lepas dari diriku. Semua hartaku ini untuk Allah dan Rasulnya, sedekah. Qala, maka Rasul mengatakan, amsik alaika ba'd malik. Tahan untukmu sebagian hartamu tadi. Ini menunjukkan apa ya kan? Afdalnya tidak sedekah dengan semua harta. Afdalnya, yang lebih afdal, tidak bersedekah dengan semua harta, karena Rasul yang memerintahkan. Tetapi kalau dia mensedekahkan dengan semua hartanya dan dia tidak punya utang, dia sabar, maka diperbolehkan seperti tindakannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga dengan perincian semacam ini bisa kita jamak, kita kompromikan antara tindakan Abu Bakar As-Siddiq yang diikrarkan Rasul alaihi salatu wassalam dengan hadis ini. Baik dong, yang ini fi halatin wa hadhihi fi halatin ukhra. Khulasanya, lebih afdal tidak mensedekahkan semua harta, tapi boleh dengan persyaratan tidak ada hutang, dan yang bersedekah sangat sabar, siap untuk kondisi yang sempit, tawakal kepada Allah. Kalaupun dia punya keluarga, keluarganya juga sabar dan siap untuk bersabar dengan kondisi yang sempit seperti ini. Dipahami? Naam. Qala, amsik alaika ba'd malik, tahan untukmu sebagian hartamu, fahuwa khairun lak, kata Rasul, itu lebih baik bagi kamu. Qultu, katanya Ka'ab, saya katakan, fa inni umsiku sahmi alladhi bi khaybar, aku tahan jatahku yang di tanah Khaybar. Ketika di Khaybar, Rasul memberikan bagian-bagian, kaplingan-kaplingan, peta-peta wilayah kepada para sahabat. Tayyib, kata Ka'ab bin Malik, itu yang saya tahan. Yang di Khaybar untuk saya, selebihnya sedekah untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dipahami ya kawan ya? Ini semua masail globalnya seperti yang saya sebutkan tadi, barakallahu fikum, dan beliau berhujjah dengan hadis-hadis yang beliau bawakan nanti untuk menyebutkan bab-bab yang di atas. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdan. Sudah apa dibaca? Ya, kalau sudah nanti menghafalkan babnya kok ya. Hah? Satu lah ya, supaya menghafal hadisnya ya. Kan pekan besok masih ada kesempatan satu kali lagi sebelum liburan ya. Menghafal sekali lagi lah. Langsung kita baca, enggak usah pakai panjang-panjang. Qala rahimahullahu taala akhbarana Abdan. Abdan namanya siapa ya, Abdan? Abdullah bin Utsman bin Abdullah ibn Utsman ibn Jabalah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Kenapa dikatakan Abdan? Dikarenakan mengumpulkan dua abd. Abd yang pertama pada namanya Abdullah. Abd yang kedua pada kunyahnya Abu Abdurrahman. Jadi Abdan itu bisa untuk yang namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Bisa juga untuk yang namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdillah. Tapi yang paling masyhur yang namanya Abdullah dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak an Yunus ibn Yazid al-Aili an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Abu Bakar Az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia juga mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairu shadaqati ma kana 'an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah apa-apa yang dari kecukupan. Ini menunjukkan apa ya, pada kata-kata la shadaqata illa 'an dhahri ghina, pada kalamnya Bukhari di atas, ai la shadaqata afdal, la sadaqata khair, tidak ada sedekah yang lebih baik kecuali sedekah yang dari kecukupan. Wabda biman ta'ul, maka mulailah menunaikan hajat orang yang kamu tanggung. Man ta'ul, diri kamu sendiri. Man ta'ul, anaknya kamu. Man ta'ul, istrinya kamu. Orang yang kamu tanggung. Ini menunjukkan ya ikhwan, ketika kamu memiliki harta, dahulukan dirimu, baru kemudian anak istri kamu, namanya iyal, orang yang kamu tanggung. Baru kemudian orang lain. Menunjukkan pula kalau kamu hartanya tidak ada, hartanya kurang dari standar minimal kecukupan, maka Anda harus memulai dengan keluarga. Sedekah atau keluarga yang membutuhkan? Jawabannya lebih afdal sedekah, lebih afdal mengurusi sedekah, lebih afdal keluarga yang membutuhkan. Sedekah ya. Dipahami soalnya dari kata-kata wabda biman ta'ul. Tapi ini kan babnya afdaliyah. Babnya boleh dengan persyaratan yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Hadisnya pendek, sambil merem juga bisa insyaallah. Ya, menghafal harus merem, jangan lihat bukunya. Lihat bukunya namanya membaca, bukan menghafal. Ada yang udah hafal sekarang? Tafadhol. Pekan depan enggak usah menghafal lagi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdan qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Yunus an Az-Zuhri an Sa'id al-Musayyab عن أبي هريرة أن سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. سجد هفل jadi saya enggak lagi menghafal, pekan depan insyaallah. Hadza kafi, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, tidak ada akhir tahawiyah, tidak ada pertanyaan. Kondisinya masa atum tidak paham ya. Jadi di antara upaya untuk bisa menyembuhkan batuk-batuknya itu ketemu sama antum. Itu bisa menyemangati sembuh. Barakallahu fikum insyaallah taala. Gitu ya. Tafadhalu hafizakumullah.